kasih lagu yang kalem-kalem. Alhamdulillah hari ini rame sekali ya. Terima kasih. Kenyataannya Boleh minta tepuk tangannya buat Adela di sini, mana dulu?